saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Ada beberapa riwayat yang kita akan bahas pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama, riwayat yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha arba'an wa yazidu ma syaa Allah. Rawahu Muslim. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat duha sebanyak 4 rakaat dan beliau menambah bilangan tersebut sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walahu anha, dan di riwayat Imam Muslim pula, masih dari riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha su'ilat, bahwasanya Ibunda Aisyah ditanya tentang salat duha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mengerjakan salat duha? Qalat, kata Ibunda Aisyah, la, tidak. Illa an yaji'a min maghibih, kecuali ketika beliau baru datang dari perjalanan. Ketika beliau datang dari perjalanan, barulah beliau sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat duha. Walahu anha, di riwayat ketiga, masih riwayat Imam Muslim dari jalur Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli subhatad duha qattun. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan subhatad duha. Kata subhah dijelaskan oleh para ulama maknanya adalah salat sunnah duha, disebut dengan subhata ad-duha. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat sunnah duha qattun, sama sekali, kata beliau. Wa inni la usabbihuha, tetapi aku senantiasa mengerjakan salat duha tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini menarik, ada tiga riwayat yang secara zahirnya, secara tekstual, ini saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Di mana di dalam riwayat yang pertama disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mengerjakan salat duha 4 rakaat dan beliau menambah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu di riwayat yang kedua dan riwayat ketiga, dan yang menariknya di riwayat ini sama-sama diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwa dikatakan, iya, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah pernah mengerjakan salat duha, kata Ibunda Aisyah, la, tidak pernah, kecuali beliau habis datang dari perjalanannya. Dan dalam riwayat yang ketiga disebutkan, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW mengerjakan salat duha sama sekali, qattun. Tetapi di situ beliau memberikan penjelasan, wa inni la usabbihuha, namun aku mengerjakan salat duha tersebut. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita mentahlil, yakni berusaha untuk mengkompromikan dua dalil tadi yang seolah-olah bertentangan, kita mau ambil beberapa faedah dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, kata Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala, fil ahadith dalil ala masyru'iyati salatid duha. Hadis ini, khususnya hadis yang pertama, itu jelas menunjukkan dianjurkannya kita mengerjakan salat duha. Wa annaha sunnah muakkadah. Dan bahkan beliau menyampaikan salat duha ini termasuk kategori sunnah yang muakkadah. Sunnah yang muakkadah. Ada penekanan di situ. Ini bukan sunnah sembarang sunnah yang kita fahami. Di sini ada sunnah yang ditekankan. Kenapa demikian? Alasannya yang pertama, li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'alaha. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya. Artinya ini masuk dalam kategori sunnah fi'liyah. Masuk dalam kategori sunnah fi'liyah. Yani Nabi mengerjakannya, Nabi melakukannya. Wa awsa biha Abu Hurairah wa Abu Dzar wa Abu Darda radhiyallahu taala anhum jami'an. Yang kedua, kenapa dia dikategorikan sunnah muakkadah? Selain itu dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan sunnah yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada tiga sahabat yang mulia, Abu Hurairah, Abu Dzar, dan Abu Darda ridwanullah alaihim jami'an. Dan tentu di dalam kaedah usul fiqh, segala wasiat yang ditujukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabatnya atau beberapa orang sahabatnya, maka wasiat itu juga berlaku bagi seluruh umatnya, kecuali tegaknya dalil bahwa wasiat tersebut hanya untuk sahabat yang dituju. Jadi kalau tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa wasiat tersebut hanya khusus bagi Abu Hurairah, bagi Abu Dzar, dan Abu Darda, maka wasiat itu pula berlaku buat kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada kesimpulannya, salat duha merupakan sunnah muakkadah, dan yang menjadikan dia sebagai sunnah muakkadah ada dua hal. Yang pertama karena dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua karena ini merupakan wasiat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada tiga sahabat yang mulia, Abu Hurairah, Abu Dzar, dan Abu Darda radhiyallahu taala anhum jami'an. Wa kaunuhu sallallahu alaihi wasallam lam yudawim 'alaiha wa innama yaf'aluha ba'dul ahyan la yunafisu niyyatiha. Adapun permasalahan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat duha, lalu beliau tidak mendawamkannya. Ya, beliau tidak mendawamkan salat duha. Tentu ada alasan jemaah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengerjakan suatu ibadah, itu tidak seperti kita mengerjakan suatu ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau mengerjakan suatu amalan dan di dalam hati beliau ingin mendawamkan amalan tersebut. Tapi antum tahu apa yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi SAW khawatir kalau amalan tersebut apa? Diwajibkan atas seluruh umat. Itu permasalahannya. Tapi kalau antum sih tenang aja, antum gak usah sekarang ninggalin duha, besok duha. Kenapa? Ustaz takut diwajibkan. Antum bukan siapa-siapa, gak ada urusannya itu. Antum mau ninggalin terus juga atau mau ngerjain terus, itu gak akan berubah. Hukum sholat duha ya tetap sunnah muakkadah, karena Rasulullah SAW telah wafat. Sementara yang membuat amalan itu berubah jadi dari sunnah menjadi wajib, itu hanya ketika ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi antum enggak perlu khawatir. Terus saja yang udah biasa duha terus. Karenanya beliau menyampaikan, adapun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendawamkan salat sunnah duha, la yunafisu niyyatiha. Yang demikian tidak menafikan kesunahan salat duha sama sekali. Lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad yaf'al asy-syai'a li bayani masyru'iyyatihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di beberapa keadaan beliau mengerjakan suatu amalan tujuannya untuk menjelaskan kepada umat bahwa amalan ini dianjurkan di dalam Islam. Itu tujuannya. Wa qad yatrukuhu li bayani 'adami wujubihi. Dan Nabi meninggalkan, terkadang Nabi enggak bisa mendawamkan, Nabi tinggalkan karena beliau khawatir bahwa nanti kalau beliau dawamkan akan diwajibkan. Jadi begitu cara mengkompromikan hadis yang tadi bertolak belakang. Ya, bahwa Nabi SAW beliau melakukan, ya, dan ini menunjukkan sunnah fi'liyah bahkan tadi qauliyah. Adapun tidak dawam, ini bukan berarti sunnah muakkadahnya batal, enggak. Karena bisa jadi Nabi meninggalkannya karena kekhawatiran beliau akan diwajibkannya perkara tersebut. Dan tentu kita ingat kasus yang paling masyhur di tengah-tengah para penuntut ilmu dalam masalah ini adalah kasus sholat apa jemaah? Sholat tarawih. Ketika Nabi SAW bangun untuk menegakkan sholat sunnah di malam-malam bulan Ramadan, di malam pertama beliau berdiri, ada beberapa sahabat yang mengikuti. Kemudian di malam kedua beliau bangun lagi dan menegakkan sholat malam, ada banyak lagi para sahabat yang mengikuti. Sampai akhirnya di hari ketiga beliau absen. Bukan berarti beliau enggak sholat, bukan berarti sholat traweh secara berjamaah itu hanya di dua malam, enggak. Karena saya khawatir kayak gitu. Kenapa ya malam-malam di bulan Ramadan itu semakin kesini semakin sepi, kan gitu. Malam pertama, 10 pertama, masya Allah. 10 kedua, ya udah mulai berkurang. Apa jangan-jangan ngikutin sunnah itu? Enggak, itu gak ada urusannya jemaah. Itu murni kekhawatiran Nabi SAW. Khawatirnya beliau diwajibkannya sholat traweh atas umatnya. Dan itu perlu kita apresiasi. Ini merupakan rahmat Nabi SAW. Antum kebayang gak kalau misalnya sholat traweh diwajibkan? Kita sunnah aja udah kelabakan. Untuk jaga lima waktu aja udah susahnya minta ampun jemaah. Belum urusan macet lah, belum urusan ya kerjaan, sibuk ini, sibuk itu. Apalagi kalau sampai sholat traweh wajib sampai hari terakhir lagi. Kita semua berharap tuh bahwa Ramadan cuma 29 hari jadinya. Iya, karena berat 30 hari jemaah. Wajib, karena Nabi tinggalkan. Nabi gak mau membebani umatnya. Dan itu sering sekali Nabi lakukan. Di antara sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, laula ana syaqqa ala ummati la amartuhum bis siwak inda kulli shalah, atau fi riwayatin ukhra inda kulli wudu. Kalau tidak memberatkan umatku, aku pingin sekali, kata beliau, untuk mewajibkan atau memerintahkan bersiwak setiap kali hendak salat. Tapi khawatir kalau Nabi perintahkan jadi wajib hukumnya. Dan itu kan kaidah usul. Ya, al-aslu fil amr lil wujub. Ya, hukum asal perintah baik dari Allah tabaraka wa ta'ala atau dari Nabi SAW menunjukkan kewajiban perintah tersebut, kecuali adanya dalil yang menunjukkan bahwa perintah tersebut hukumnya sunnah. Nah, itu jadi perlu kita maklumi. Nasihatku untukmu.